Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين حفظكم الله الحمد لله. Karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tujuan yang sama, satu, menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk melewati jalan para nabi dan para rasul, dan juga telah menurunkan kitab-kitab yang itu semua manfaatnya kembalinya untuk kita semua, sehingga ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'an, masa para nabi dan para rasul telah lewat. Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa-nyawa mereka untuk mendapatkan kenikmatan di surga, sehingga dengan berakhirnya Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berakhir pula kenabian, apalagi kerasulan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmatnya kepada umat ini, Allah telah menyiapkan pengganti para mereka, penerus mereka para nabi dan para rasul, dari kalangan orang-orang ahlul ilmi, dari kalangan orang-orang yang berilmu, yang mereka adalah pewaris para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, yang para sahabat sampaikan kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai akhirnya sampai pada para ulama, sehingga sekalipun para nabi dan para rasul telah wafat, akan tetapi pusaka mereka, peninggalan mereka masih tetap ada di dada-dada para ulama, dihafal oleh para ulama, dijaga oleh para ulama. Maka ini adalah salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat ini. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kullu ummatin qabla mab'uthi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulama'uha shiraruha illa al-muslimin fa inna ulama'aha khiyaruha. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tiap umat sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama'nya adalah orang-orang jahat. Kecuali kaum muslimin, maka ulama mereka adalah dari orang-orang pilihan. Maka ini adalah salah satu dari bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat Muhammadiyah, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka para ulama banyak dari karunianya. Sebagaimana contohnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali dia. Demikian pula para malaikat dan juga orang-orang yang Allah ta'ala berikan kepada mereka ilmu. Semuanya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ada beberapa keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, istashhadahum min baini sa'iril khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kesaksian para ulama, tidak kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Yang dimintai untuk bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai, itu cuman ulul ilm, tidak kepada sembarang manusia. Maka ini menunjukkan keutamaan bagi mereka para ulama. Yang kedua, dhumma syahadatuhum ila syahadatihi ta'ala. Digabungkan antara persaksian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesaksian mereka para ulama. Maka ini juga menunjukkan keutamaan yang agung bagi mereka-mereka dari para ulama. Kemudian yang ketiga, dhumma syahadatuhum ila syahadati malaikatihi. Dalam ayat ini pula, Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan kesaksian mereka para ulama dengan kesaksian para malaikat-malaikat Allah. Yang mana yang namanya malaikat adanya cuma tunduk, adanya cuma taat, adanya cuma manut, tidak mengenal capek, tidak mengenal bosan. Maka ini adalah keutamaan, fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka para ulama, atau orang-orang yang Allah ta'ala karuniakan kepada mereka ilmu. Demikian pula dalam ayat ini terkandung padanya, wa kaunu ta'ala istashhadahum fa ma'nahu annahu addalahum. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala minta persaksian kepada para ulama, kepada orang-orang yang punya ilmu untuk bersaksi la ilaha illallah. Maknanya Allah tidak akan minta kesaksian mereka kecuali karena mereka itu orang-orang yang adil. Sehingga dalam ayat ini terkandung padanya makna ta'dil untuk mereka para ulama. Dan juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka orang-orang dari kalangan ahlul ilm bersaksi tentang la ilaha illallah karena keilmuan mereka, karena ilmu yang ada pada mereka. Sehingga dalam ayat ini terkandung bahwa mereka orang-orang dari kalangan ahlul ilm yang dipimpin tentunya oleh para ambiya. Jadi kalangan ahlul ilm mereka punya ilmu yang pimpinan mereka, yang mereka ambil semua itu dari para nabi. Sehingga ikhwanu fiddin hafidhakumullahu jami'an, dari ayat ini saja sudah banyak sekali keutamaan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang Allah taala karuniakan kepada mereka ilmu. Dan juga yang terakhir, bahwa mereka itu diminta untuk bersaksi dengan sesuatu yang paling agung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga dari perkara-perkara ini menunjukkan keagungan mereka para ulama. Demikian pula dalam ayat yang lain yang sering kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Yang mana wa dzaaka illa lisyarafihi wa makanatihi. Allah tidak sampai meminta kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu kecuali karena kemuliaan ilmu itu sendiri, karena kedudukan yang tinggi ilmu itu sendiri. Sampai-sampai Allah perintahkan kepada nabinya untuk berdoa minta tambahan ilmu. Sehingga dari ayat Rabbi zidni ilma terkandung padanya kemuliaan atau fadilah bagi mereka para ulama. Dan juga ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini banyak. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang Allah taala berikan kepada mereka ilmu dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka ilmu? Di sini pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Jawabannya sudah jelas. Cuma ini menunjukkan tahkir, perendahan kepada mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Demikian pula dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian, yang akan diangkat derajatnya dari kalangan manusia adalah orang yang beriman tapi juga punya ilmu. Tidak cuma iman tok, tidak cuma ilmu tok, tapi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Sehingga dua perkara ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Antara beriman dengan berilmu. Orang tidak akan benar keimanannya kalau dia tidak punya ilmu. Demikian pula, orang berilmu tidak akan dianggap berilmu kalau dia tidak dilandasi dengan keimanan. Ini dua perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Barakallahu fikum. Demikian pula, kalau kita lihat perjalanan sejarah, bagaimana di dunia ini telah banyak para pembesar, para pedagang kaya, para istilahnya miliarder. Begitu mereka mati, ya sudah rampung. Tidak ada yang menyebutnya, tidak ada yang apalagi mendoakannya. Akan tapi mereka para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, dan yang lain-lainnya, mereka sudah pada wafat, mereka sudah pada meninggal. Akan tetapi peninggalan mereka, pusaka-pusaka mereka ada di hadapan kita. Senantiasa kita buka, senantiasa kita pelajari. Senantiasa setiap orang yang membacanya senantiasa berdoa untuk mereka. Rahimahullah, rahimahumullah. Ini adalah keutamaan yang sangat agung untuk mereka, para ulama. Ya pagi dan sore, bahkan petang, malam, senantiasa orang-orang pada mendoakan mereka, para ulama. Maka ini benar-benar satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para ulama. Taib. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayatnya yang lain, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Bukan orang-orang yang punya ilmu, tapi para ulama. Yang mana mereka dengan ilmunya yang mendorong untuk mereka tambah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang cuma sebatas apal Quran. Berbeda dengan orang yang cuma sebatas apal hadis-hadis Nabi. Tapi ulama dengan ilmunya yang mendorong, yang menjadikan mereka itu tambah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'an, semestinya dari ayat-ayat ini mendorong untuk bagaimana kita memuliakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bagaimana kita mengagungkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah agungkan mereka, para ulama. Demikian pula dalam hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dengan jalan tersebut dia kehendaki untuk mendapatkan jannahnya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan apa yang ia inginkan tersebut. Wa innal malaikata latadaw ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dan sesungguhnya mereka para malaikat pada meletakkan, merendahkan sayap-sayap mereka dalam rangka ridho, senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Yang mana tentunya di sini para ulama, orang pertama kali yang mendapatkan keridhaan dari para malaikat. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang alim sungguh akan memintakan ampun untuk mereka, siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi, sampai-sampai ikan-ikan kecil yang ada di dasar laut pada memintakan ampun untuk mereka para ulama. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badar 'ala sa'iril kawakib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang selainnya. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala, yang intinya dalam hadis ini menjelaskan tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ilmu. Seandainya dikatakan kepada kita, wahai fulan, tadi orang sak masjid pada mendoakan kamu. Tadi orang sak masjid kebak pada mendoakan kamu. Maka tentunya bulan tadi apa ya, klambi ini jadi tambah sesak. Kupiahnya jadi ukurannya tambah. Kan begitu. Karena saking senengnya. Betapa amat sangat bahagia ketika orang sak masjid mendoakan kebaikan untuknya. Mendoakan hal-hal yang baik untuk dirinya. Tentunya itu perkara yang sangat amat menyenangkan. Maka demikian pula di ketika seorang itu didoakan oleh banyak orang, tentunya dia pun juga sangat gembira dan senang akan perkara tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga setelahnya para penerusnya dari kalangan ulama, tiap hari di pondok-pondok pesantren, di majlis-majlis ilmu, tiap hari qalal Imam Bukhari rahimahullah, telah berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya, disaksikan oleh banyak orang, diamini oleh banyak orang, maka ini adalah perkara yang sangat amat menyenangkan bagi orang-orang yang mendengarnya. Tentunya inilah perkara yang sangat agung yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan mereka para ulama. Dan juga di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, bagaimana para malaikat pada mendoakannya. Ikan-ikan kecil yang ada di dasar lautan pada memintakan ampun untuk mereka, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ilmu. Sehingga ikhwan fiddin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya jika ada seseorang yang dia mendapatkan dari mungkin pas pergi ke mana, Madinah, kemudian dia mendapatkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mendapatkan nampannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mendapatkan bekas sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tentunya dia sangat amat senang sekali kalau sampai mendapatkan peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jika memang itu ada di satu tempat, niscaya orang-orang akan berebutan untuk mendapatkannya. Bahkan bisa jadi sampai kelahi untuk mendapatkan perkara tersebut. Maka tentunya bagi mereka akan lebih senang lagi mendapatkan pusaka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih daripada itu, yang melebihi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi piring yang dipakai makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pusakanya, yaitu ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wariskan kepada mereka para sahabatnya. Yang mana ikhwan fiddin hafizakumullah, tentunya warisan yang berupa ilmu ini kedudukannya lebih tinggi dibanding rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau di sana ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu orang-orang akan berbondong-bondong rebutan padanya. Tentu orang-orang bahkan sampai kelahi untuk mendapatkannya. Nah, ini sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya dibanding rambut Nabi. Sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya dibanding piringnya Nabi. Tentunya semestinya dia akan lebih berebut lagi kalau dia memang orang yang tahu betul keutamaan mendapatkan pusaka atau warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar para ulama, mereka adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi, yang semestinya dengan para ulama kita menjunjung tinggi, menghargai, menghormati sebagaimana penghormatan kita kepada yang mewariskan ilmu kepada mereka. Barakallahu fikum. Dan juga di sana banyak athar dari para ulama yang menunjukkan tentang keutamaan mereka. Di antaranya sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, illam yakunil fuqaha'u awliya lillah fil akhirah fama lillahi waliyun. Jika para fuqaha, jika orang-orang yang punya ilmu itu tidak disebut walinya Allah besok di akhirat, maka tidak ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala wali lagi. Jadi kalau mereka tidak disebut wali Allah, para ulama itu tidak disebut wali Allah, maka tidak ada lagi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian makna dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula sebagaimana yang diucapkan oleh Ikrimah rahimahullahu ta'ala, iyyakum an tu'dzu ahadan minal ulama, fa inna man adza 'aliman faqad adza Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahum hamalata kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ikrimah rahimahullahu ta'ala, hati-hati kalian dari menyakiti seorang pun dari kalangan ulama. Sesungguhnya barang siapa menyakiti ulama, orang alim, maka sungguh berarti dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para ulama yang membawa kalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dikatakan, ad-dunya kulluha dzulmah illa majalisul ulama. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dunia ini semuanya kegelapan. Illa majalis al-ulama, kecuali majlis-majlisnya para ulama. Juga dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, alamatu halakin nas idza halaka ulama'uhum. Alamat tanda kebinasaan manusia apabila pada hilang ulama-ulama mereka. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbidu hadzal ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu ini serentak dari hamba-hambanya. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu ini dengan cara diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, maka manusia akan menjadikan orang-orang jahil untuk dijadikan sebagai pimpinan dan juga dimintai fatwa. Dari sebab itu mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sehingga dari ayat, demikian pula hadis dan juga asar dari para ulama ini menunjukkan betapa sangat amat agungnya kedudukan para ulama. Maka dari sini, ikhwan fiddin, hafizakumullahu jami'an, kita semua sudah paham, kita semua sudah ngerti apa maksud dari kita berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menyongsong, menyambut, mangayu bagyo kedatangan mereka para ulama yang di depan tadi telah kita sebutkan sedikit tentang kemuliaan dan keutamaan mereka. Sehingga karena kemuliaan dan keutamaan mereka tidak diragukan lagi bahwa menyambut, menyongsong, mangayu bagyo rawuh mereka para ulama ini adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung. Sehingga ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'an, barang siapa yang membantunya berarti dia telah membantu terselenggaranya amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, amalan yang sangat banyak mendatangkan manfaat, demikian pula maslahat. Baik manfaat untuk kaum salafiyin pada khususnya, demikian pula kaum mukminin pada umumnya. Baik salafi hubungan antara ikhwah salafiyin dengan pemerintahnya, hubungan ikhwah salafiyin dengan kaum mukminin pada umumnya, demikian pula ikhwah salafiyin dengan orang-orang dari kalangan hizbiyyun, bagaimana mereka bersikap, itu semua manfaat dan maslahat kedatangan mereka di negeri kita ini. Sehingga ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'an, semestinya bagaimana kita nyengkuyung, bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk ikut andil terselenggaranya amalan yang agung ini, ibadah yang sangat mulia ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka para ulama dan juga ilmu-ilmu mereka, yang tentunya barang siapa yang membantu terselenggaranya perkara tersebut, berarti dia telah beramal dengan amalan yang sangat amat agung. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ibadah, tidak diragukan lagi bahwasanya adalah amal saleh yang semestinya kita semua untuk fastabiqul khairah, berlumba-lumba padanya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Baik orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Tu'minuna billah, dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita berjihad di jalan Allah, dengan kita menginfakkan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita semua. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam ayatnya yang lain, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, harta-harta orang-orang yang beriman, bi anna lahumul jannah, bahwa untuk mereka itu jannah. Akan Allah ganti jiwa mereka, akan Allah beli harta-harta mereka dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini memanggil masing-masing kita, bagaimana menggunakan jasad kita untuk mendapatkan jannahnya Allah, bagaimana menggunakan harta kita untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saudara-saudara kita yang ada di Bantul dan sekitarnya sudah Ahad kemarin sudah mulai kerja bakti, yang angkati pring, ya bersih rumput, ya mulai bikin petek dan macam-macam. Sehingga alhamdulillah mungkin antum di sini ya cukup misalnya berapa butuh semennya saya yang nanggung, berapa butuh pringnya saya yang nanggung, tidak masalah ya. Misalnya dari antum mungkin satu orang ya tidak usah banyak-banyak, kalau orang yang kaya ya satu orangnya 5 misalnya, yang kaya maksudnya, kalau yang rata-rata menengah ke bawah ya masing-masing itu 2, kalau yang miskin ya tidak punya apa-apa ya doanya itu insya Allah daurah akan berjalan lancar. Dari sebab lancarnya daurah, antum semua mendapatkan amal jariah, orang mendapatkan ilmu, orang bisa beragama dengan betul dari lantaran harta-harta antum semuanya. Maka inilah kemuliaan dan keutamaan yang semestinya masing-masing kita itu rebutan dalam perkara ini. Kenapa? Karena sekarang terkadang sulit untuk mengalokasikan duit yang memang benar-benar pas. Mana? Yang paling bermasalah itu yang mana? Maka tentunya sekarang ini adalah waktunya. Ya, setahun cuma 1 kali. Ya. Itu pun belum tentu tahun depan kita bisa ikut andil ta'awun dalam masalah ini lagi. Belum tentu tahun depan kita Allah Ta'ala izinkan untuk ikut ta'awun lagi dalam masalah ini. Sehingga kesempatan untuk kita berta'awun dalam kedatangan ahlul ilm, kedatangan pewaris para nabi, itu ya sekarang ini. Jangan sampai sebagaimana yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun ta'ammal faqr wa tahsal ghina wa la tumhil hatta idza balaghatil khulqum qala li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdol? Yang ia maksudkan, waktu sedekah yang paling afdol itu kapan? Kemudian Rasulullah menjawab, anta sedekah, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sahih. Sahih itu bakhil, util. Kemudian tahsal fakr, engkau bersedekah dalam keadaan engkau itu takut nek dadi wong melarat. Wa ta'ammal ghina, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sangat menginginkan untuk jadi orang kaya. Ini kan berat semuanya. Wong pas sifat kikirnya muncul kok kon malah sedekah. Ngabot. Sehingga kalau sampai benar-benar sedekah, ini sedekah waktu yang paling afdol. Pas rasa khawatir dadi wong melarat muncul, kok kon sedekah? Berat tentunya. Tapi itu memang waktu yang paling bagus. Pas keinginan untuk jadi orang kaya muncul, kok kon sedekah? Lah piye lah dadi wong sugih? Nek agek mumpuk 2 juta wis dicowok dienggo infak. Kapan arep sugih? Sing kan berat. Berat itu. Akan tetapi justru itu waktu yang paling afdol untuk engkau bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tumhil, jangan ditunda. Jojo direnden-renden arep sedekah. Jangan ditunda-tunda. Suwai, nek numpuk rada akeh. Suwai nek bar iso mbangun omah. Suwai nek wis iso tuku montor. Sapa sing jamin nek kowe iso tuku montor? Ya. Alhamdulillah saiki iso nyilih. Itu karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Sehingga apa yang sekarang miliki yaitu yang disedekahkan. Nek tuku motor mikir so insyaallah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dermawan. Wala tumhil. Jangan ditunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum. Begitu roh sampai di tenggorokan, baru dia mengatakan untuk bulan sekian. Hartaku yang di sana untuk alan sekian. Hartaku yang di sana untuk pondok sekian. Hartaku yang di sana untuk fakir miskin sekian. Untuk anak yatim sekian. Waqad kana li bulan. Padahal ketika orang itu rohnya sampai di tenggorokan atau mau mati, itu harta itu sudah hampir pindah ke pemilikannya. Sudah mau pindah ke ahli warisnya. Bukan 100% milik antum lagi. Sudah mau pindah. Sehingga ya enak saja. Wis, kita ikut. Iya, wong, bukan sudah hampir bukan milikmu. Ya enak saja, tak kasih ini, tak kasih itu. Kenapa? Ya karena memang kamu sudah tidak butuh. Lawang mati, untuk apa? Kan begitu. Ya enteng saja. Yang itu untuk wakaf. Yang itu untuk kemakmuran masjid. Enteng ngocap. Kenapa? Karena dia tidak butuh lagi. Gini. Maka Nabi mengatakan, wala tumhil, jangan ditunda. Ketiga, seseorang hendak bersedekah. Di ketiga, seseorang hendak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tungtiku mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, mensodakohkan harta yang paling engkau cintai. Begitu mendengar ayat ini, turun Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu segera bangkit dan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mendengar turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah Bairuha. Bairuha itulah kebun yang indah, yang di dalamnya ada kolam, yang di depannya itulah masjid. Yang mana Nabi sering kayak habis sholat minum di kolam tersebut. Intinya harta yang paling bagus, karena memang Abu Thalhah adalah orang yang terkaya di ketika itu. Maka kemudian dengan serta-merta, tidak suwai na aku istuwo, tidak suwai na aku isi songgawe anakku umah dewi-dewi, suwai na anakku istuwo mentas, tidak demikian. Ya Rasulullah, Bairuha aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dia tidak nunggu sesone anakku sudah mentas, sesone aku nggak mau wis dadi. Tidak demikian. Ini bagaimana istijabah sambutan para sahabah dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'an, marilah untuk kita bagaimana berupaya dan berusaha agar terwujud apa peribadatan yang sangat agung ini. Tidak bisa untuk cuma ditangani oleh sebagian orang saja, tidak bisa dijalani oleh sebagian daerah saja, butuh ta'awun kita bareng-bareng. Yang mana alhamdulillah setiap daurah yang kita lakukan, yang itu semuanya lah panitianya kita semua, antum semua, se-Indonesia semuanya panitia. Alhamdulillah semua itu mendapatkan keridhaan dari mereka para ulama kibar. Sebagaimana yang antum telah baca, Syekh Rabi Hafizahullah juga nanti akan ngisi di daurah tersebut. Telkomfren. Demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri. Demikian pula Syekh Al-Bukhari. Hafizahumullahu jami'an. Artinya mereka senantiasa ngesui kita, membimbing kita dalam pelaksanaan daurah ini. Bahkan siapa-siapa yang kita undang itu biasa kita istilahnya minta petunjuk kepada para ulama kibar. Karena memang Nabi mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, barokah itu bersama orang-orang besar, orang-orang tua di antara kalian, ulama-ulama kibar di antara kalian. Maka ikhwan fiddin hafidhakumullahu jami'an, tidak dilakukan lagi bahwa amalan yang agung ini butuh ta'awun kita semua, yang ta'awun itu kembalinya tidak lain dan tidak bukan untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah kalian kepada neraka sekalipun pembuktian rasa takutnya cuma dengan kurma satu biji dibelah jadi dua, yang sepotong disedekahkan, yang sepotong lagi dimakan. Kenapa? Karena memang punyanya cuma itu. Sehingga tentunya di rumah kita simpanan lebih banyak daripada itu. Maka itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Ikhwan fiddin hafidhakumullahu jami'an, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, yang mana pada intinya bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dalam beribadah yang agung ini, yang semoga menjadi amalan kita bareng-bareng, yang semoga bisa memberkahi dari kehidupan kita yang setelahnya. Yang namanya harta kalau disedekahkan akan tambah semakin bersih. Yang namanya harta kalau disedekahkan akan tambah semakin berkembang. Demikian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afu minkum barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.